Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan بإذن الله عز وجل pada malam ini hadis yang berikutnya dari bab at-taqwa, yaitu hadis yang keempat di dalam bab at-taqwa dari kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang keempat berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Tarif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang barusan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat. Beliau adalah Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man halafa 'ala yaminin." Siapa saja yang bersumpah, berjanji dengan menyebutkan sumpah demi Allah, thumma, contohnya demi Allah, dia tidak akan melakukan hal ini, atau janji yang lainnya, sumpah yang lainnya. Thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Setelah dia bersumpah, beberapa hari berikutnya, dia melihat ada sesuatu yang lebih bagus, ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah dia sumpahkan. Maka kerjakanlah apa yang lebih baik. Ada yang lebih menunjukkan pada ketakwaan. Maka kerjakanlah ketakwaan tersebut. Sebagai contoh yang nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi contoh ini kita sebutkan untuk memahami hadis yang tadi kita sampaikan. Sebagai contoh, seorang bersumpah, berjanji, demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan fulan. Aku tidak akan berbicara dengan fulan. Ini janji dia. Sumpahnya dia. Tidak akan mengajak berbicara dengan fulan. Disebutkan namanya. Dan tidak dilakukan lagi bahwa berbicara dengan seseorang, terlebih dia adalah seorang muslim, itu lebih baik daripada mendiamkannya, tidak mengajak bicara atau menghajarnya, membiarkan mendiamkan dia, tidak mau mengajak bicara dengan saudaranya semuslim. Lebih baik dia berbicara dengan seorang muslim, jangan menghajarnya, terlebih dalam urusan dunia. Tentunya dalam bab ini, yang lebih baik, yang lebih menunjukkan pada ketakwaan, ialah dia berbicara kepada seorang muslim, berbicara kepada orang tadi. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis, falyati at-taqwa, maka batalkanlah janjimu tersebut. Yakni jangan engkau tunaikan janjimu tersebut. Aku tidak akan berbicara dengan fulan, dia adalah seorang muslim. Batalkan janji tersebut. Jangan engkau tunaikan janji tersebut. Datangilah, kerjakanlah yang lebih baik, yaitu dengan mengajak bicara kepada orang lain. Yang nanti juga akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala contoh-contoh yang lainnya. Fasyahid ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terdapat penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam agar kita senantiasa mengerjakan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang mengarahkan kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun telah bersumpah, jika ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah kita sumpah, daripada apa yang telah kita janjikan, maka kerjakan apa yang lebih baik, apa yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan beliau di sini akan menyebutkan beberapa poin terkait dengan penjelasan hadis Adi Ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Pertama, beliau akan menyebutkan permasalahan terkait dengan sumpah. Qala asy-syekh rahimahullah, al-yamin huwa al-halifu billahi azza wa jal. Yamin adalah bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebutkan demi Allah kalau bahasa kita, atau dengan menggunakan bahasa Arab, billah, wallahi, tallahi, atau lafad-lafad yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersumpah harus dengan menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzu al-halifu bighairillah, dan tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia adalah seorang nabi, bersumpah dengan menyebut nama nabi, atau bersumpah dengan menyebut nama malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Jibril misalnya, atau bersumpah dengan siapapun dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah hadis dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika mendengar sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Ala innallaha azza wa jall yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Rawahu Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. "Ala, ketahuilah, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yanhaakum, telah melarang kalian, an tahlifu bi'abaikum, telah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian." Menyebut dengan menyebut nama bapak. Demi bapak fulan dan seterusnya. Demi ayah. "Inna Allah azza wa jal yanhaakum an tahlifu bi'abaikum." Lalu Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan penjelasan berikutnya, "Faman kana halifan," barang siapa yang ingin bersumpah, "falyahlif billah," maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, diam. Enggak usah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seorang nabi, malaikat, atau rasul, dan yang lainnya dari manusia yang mulia. Tidak diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala yanhaakum an tahlifu bi'abaikum. Faman kana halifan, maka barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tallahi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yani demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mau bersumpah, auliyasmut, maka diam. Tidak usah bersumpah. Dalil yang kedua yang menunjukkan tidak bolehnya bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala ialah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "La tahlifu bi'abaikum wala bi'ummahatikum wala bil'andad wala tahlifu illa billah wala tahlifu illa wa antum sadiqun." Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dalil yang kedua adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "La tahlifu bi abaikum," jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian atau ibu-ibu kalian, au bil andad, atau dengan yakni makhluk yang lainnya, sekutu-sekutu yang lainnya. "Wala tahlifu illa billah," janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala tahlifu illa wa antum sadiqun," dan jangan bersumpah kecuali engkau jujur dalam sumpah tersebut. Janganlah engkau berjanji kecuali engkau jujur dalam janjinya itu. Bersumpah tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Yakni dia harus berusaha betul-betul tidak akan melakukan perbuatan tersebut. "Illa wa antum sadiqun. Wala tahlifu illa wa antum sadiqun." Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Hadis yang lainnya yang menunjukkan permasalahan ini ialah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah kafir atau telah melakukan kesyirikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidhi rahimahumallah dengan lafaz, "Man halafa bighairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Ahadits Al-Mu'allah, yakni hadis Abdullah bin Umar, man halafa bighairillah faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Al-Allamah Muqbil Al-Wadi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Ahadits Al-Mu'allah, yakni dalam kitab yang beliau beri judul Ahadits Al-Mu'allah, hadis-hadis yang berpenyakit, hadis-hadis yang ada penyakitnya, ada illahnya, yakni yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Disebutkan dalam kitab tersebut hadis ini, hadis man halafa bi ghairillah faqad asyrak, karena beliau menilai bahwa hadis ini terdapat kelemahan di dalamnya, ada illahnya, ada penyakitnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Illahnya atau penyakit yang terdapat dalam hadis ini dikarenakan ada seorang rawi yang bernama Sa'ad ibn Ubaidah, dan beliau rawi ini tidak mendengar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, tidak mendengar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Dan ada perantaranya antara Sa'ad ibn Ubaidah, yaitu seorang rawi yang bernama Muhammad Al-Kindi, dan dia adalah seorang yang tidak dikenal di kalangan ulama al-hadis. Khulafahnya, kesimpulannya, hadis man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, Al-Imam Muqbil rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini dalam deretan hadis-hadis yang berpenyakit. Dan beliau menyebutkan hadis yang sahih dengan lafaz man halafa bi ghairillah faqala fihi qawlan syadida, dan siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Rasul alaihi salatu wasallam telah mengatakan kepada pelaku perbuatan ini dengan perkataan yang keras. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang tidak bolehnya seorang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang Allah kehendaki, seperti wal asri, demi masa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Jadi larangan tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ini berlaku bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, terkandung di dalamnya kesyirikan. Terkandung di dalamnya kesyirikan. Kalau dia tidak meyakini, tidak ada keyakinan bahwa apa yang dia bersumpah dengannya tidak diagungkan, maka dia terjatuh dalam kesyirikan, syirik kecil. Akan tetapi apabila dia memiliki keyakinan bahwa apa yang dia bersumpah dengannya memiliki keagungan, ada bentuk pengagungan terhadap orang tersebut misalnya, bahkan sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam syirik akbar iyadan billah. Itu masalah yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Faman kana halifan, faman halafa bighairillah fahuwa athimun wa la yamina alaihi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau rahimahullah, orang tersebut athim, orang tersebut berdosa. Wa la yamina alaihi. Lalu bagaimana dengan sumpahnya dia? Qala la yamina alaihi. Tidak ada sumpah, tidak ada janji yang harus dia tunaikan. Yakni dia bersumpah dengan menyebut nama fulan. Demi fulan, dia akan melakukan ini dan itu. Dia telah berdosa karena dia bersumpah dengan nama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dia sumpahkan ini, apa yang dia janjikan ini tidak ditunaikan, tidak dikerjakan. Yakni dia batalkan. Dia batalkan apa yang telah dia sumpahkan ini. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fawrat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan sumpahnya dia ada sumpah yang tidak sah, karena dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang berikutnya, poin yang berikutnya dari penjelasan hadis Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu adalah, la yanbaghi lil insani an yukthira min al yamin. Tidak sepantasnya seseorang memperbanyak sumpah, banyak bersumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit wallahi, tallahi. Nah, segala urusan dia bersumpah. Terkesan bahwasanya orang tidak percaya pada dia, atau supaya orang itu betul-betul yakin pada dia. Dalam masalah ini dia bersumpah, ini bersumpah, sumpah, sumpah, sumpah terus. Wallahi, wallahi. Kata Syekh rahimahullah, la yanbaghi, tidak sepantasnya seseorang banyak bersumpah. Fa inna hadha, karena ini merupakan salah satu makna atau makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Sebagian mufassirin menyebutkan wahfadhu aymanakum, maknanya ialah ay la tuksiru al-halif billah, jangan banyak bersumpah. Jangan banyak bersumpah. Wa idza halafta, itu faedah yang berikutnya, yaitu tidak memperbanyak sumpah, tidak banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, wallahi. Segala urusan dia mesti sumpah. Wallahi insyaallah, wallahi aku akan datang, wallahi, wallahi, terus sumpah terus. Hampir tiap berbicara dia bersumpah. Nah, tidak pantasnya seorang muslim melakukan hal yang seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Salah satu tafsiran firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah jangan banyak bersumpah. Jangan banyak bersumpah. Lalu faedah yang berikutnya, wa idza halafta fayanbaghi an tuqayyida al-yamin bil masyi'ah fataqulu wallahi in syaa'allah litastafida bidzalika fa'idatain 'azimatain. Kata Syekh rahimahullahu taala, faedah yang berikutnya terkait dengan sumpah ialah ketika seseorang bersumpah hendaknya dia menyebutkan pula kalimat insyaallah. Ketika berjanji misalnya, wallahi saya akan mengunjungi rumahmu insyaallah. Dia bersumpah tetapi juga mengkaitkan dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan kalimat insyaallah. Insyaallah yang maknanya jika Allah kehendaki. Apa faedahnya? ketika seorang berjanji atau bersumpah kemudian menyebutkan insyaallah, mengkaitkan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, faedahnya paling tidak kita bisa mendapatkan dua faedah. Di antaranya ialah faedah yang pertama, dengan menyebutkan kalimat insyaallah, an yatayassara laka ma halafta alaihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah apa yang telah kita janjikan. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hajatnya kita. Demi Allah, aku akan safar ke tempat ini insyaallah. Di antara faedah dengan menyebutkan kalimat insyaallah ialah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dengan menyebutkan kalimat insyaallah, yaitu apabila kita tidak menunaikan apa yang telah kita janjikan ini, maka tidak ada kafarah yang harus kita tunaikan. Kita sudah berjanji, demi Allah aku akan seperti ini, seperti ini. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan dia tidak bisa melakukan apa yang telah dia janjikan ini. Disebabkan dia telah mengucapkan kalimat insyaAllah, maka tidak ada kafarah yang harus dia tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah terkait dengan lafaz insyaallah kita ambil dari kisah nabi, tiga nabi terkait dengan kalimat insyaallah. Yang pertama adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang insyaallah antum semuanya telah mengetahuinya, yaitu ketika beliau alaihi salam berjanji, bersumpah akan menggilir istri-istrinya di satu malam, dan akan terlahir dari istri-istrinya tersebut para pemuda yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat mengingatkan Sulaiman alaihi salam agar beliau mengatakan insyaallah. Amman qadarullah wa ma syaa fa'al. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mengucapkan kalimat insyaallah. Lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari hubungan tersebut hanya satu istri yang melahirkan satu anak. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, istri yang akan beliau gilir ini dalam satu malam 100 orang istri. Ternyata hanya satu saja. Ternyata hanya satu yang bisa melahirkan dari hubungan tersebut. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan kisah ini dalam hadis, dan beliau pun mengatakan qala law qala insyaallah lam yahnat wa kana arja li hajatihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kalau seandainya Nabi Sulaiman alaihi salam mengucapkan insyaallah, niscaya beliau tidak melanggar sumpahnya dan itu lebih diharapkan hajatnya. Artinya dengan mengucapkan insyaallah lebih diharapkan apa yang dia sumpahkan, apa yang dia janjikan akan terwujudkan. Ini kisah yang pertama, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam law qala insyaallah lam yahnat wa kana arja li hajatihi. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, maka dia tidak melanggar, tidak dihukumi sebagai seorang yang melanggar sumpahnya, dan itu lebih diharapkan hajatnya. Dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah penting bahwa dengan mengucapkan insyaallah dalam sumpah dalam janji kita, kemudian kita tidak sanggup untuk mewujudkan apa yang telah kita janjikan, maka kita tidak tercatat sebagai seorang yang melanggar janji kita. Kita berjanji, kita bersumpah, kemudian mengucapkan insyaallah. Insyaallah. Tiba-tiba kita tidak bisa mewujudkan, tidak sanggup mewujudkan apa yang telah kita janjikan ini. Maka kita tidak teranggap sebagai seorang yang melanggar sumpah, tidak teranggap sebagai seorang yang melanggar janji. Dan faedah yang berikutnya dari kalimat insyaallah yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah akan dipermudah untuk menunaikan hajat kita apabila kita mengucapkan kalimat insyaallah. Dan inilah adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Dan janganlah engkau mengatakan dengan jazm, dengan memastikan besok aku akan melakukan demikian. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Lanjutkan, kecuali engkau mengucapkan insyaallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala adab, jangan pernah memastikan akan melakukan hal ini dan hal itu di esok hari, di waktu yang akan datang, kecuali mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, kecuali kita mengucapkan insyaallah. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ini adab. Adab, dan jangan pernah kita memastikan diri kita bisa melakukannya. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Sekarang kita hanya merencanakan saja. Besok insyaallah saya akan melakukan ini, ini, ini. Tugas saya di kantor ini. Tugas saya di ini. Adapun hasilnya, kita belum bisa memastikan. Maka ucapkanlah kalimat insyaallah. Bisa jadi esok hari kita sudah tidak ada. Bisa jadi esok hari kita jatuh sakit, kemudian tidak bisa melakukan apa yang telah kita rencanakan di hari sebelumnya. Maka ucapkanlah insyaallah. Jangan pernah memastikan dirinya bisa untuk melakukan sesuatu yang akan datang, tapi ucapkanlah kalimat insyaallah. Kemudian kisah yang berikutnya, kisah Nabiullah Ismail alaihissalam ketika beliau diberitahu oleh ayahnya, bahwasanya ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpi akan yakni menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Lalu apa kata Ismail alaihissalam? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail alaihissalam, ya abati, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Yani diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah, kata Ismail alaihissalam, engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Termasuk orang-orang yang sabar. Lihat Nabiullah Ismail alaihissalam mengucapkan insyaallah. Satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallah. Minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Nabiullah Ismail alaihissalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan insyaallah engkau akan dapati aku sebagai seorang yang sabar dalam menghadapi ujian ini. Lalu hasilnya, hasil yang baik. Hasil akhir, hasil yang baik. Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih, namun digantikan dengan seekor kambing yang disembelih. Ini kalimat insyaallah. Kisah yang berikutnya, kisah Nabiullah Musa alaihissalam ketika mengikuti Nabiullah Khidir untuk belajar bersama beliau alaihissalam. Ketika bertemu dengan Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ingin mengambil ilmu dari beliau. Dan beliau pun berjanji akan bersabar. Bersabar ketika mengambil ilmu dari Nabiullah Khidir. Namun ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak bersabar. Tidak mampu bersabar ketika mendampingi Nabiullah Khidir alaihissalam. Kata Nabi Musa alaihissalam ketika menyampaikan kepada Khidir alaihissalam, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapati aku insyaallah sabiran, seorang yang sabar, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan bermaksiat terhadap perintah-perintahmu. Tidak akan bermaksiat terhadap perintahmu. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir kisah Nabi Musa alaihissalam tidak bisa bersabar hingga 3 kali. Kemudian Khidir mengatakan, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikianlah penjelasan dari hal-hal yang engkau tidak mampu bersikap sabar. Lihat, Nabi Musa alaihissalam walaupun telah mengucapkan kalimat insyaallah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain. Nabi Musa alaihissalam walaupun telah berusaha untuk menjadi seorang yang sabar, ternyata Allah berkehendak yang lain. Nabi Musa alaihissalam tidak bisa dan tidak mampu untuk bersabar selama 3 kali ketika bersama dengan Nabiullah Khidir. Sehingga dalam ayat disebutkan, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikianlah penjelasan yang setelah dijelaskan penjelasan yang sebenarnya ketika Nabiullah Khidir merusak kapal, dijelaskan oleh Nabiullah Khidir. Setelah selesai semuanya penjelasan, dikatakan dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Demikian itu adalah penjelasan dari apa yang engkau tidak mampu bersabar. Tidak mampu bersikap sabar. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa kadangkala seorang walaupun dia telah berusaha dan berupaya untuk melakukan apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia rencanakan, tapi kadangkala Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan yang lain. Dia menjadi seorang yang tidak mampu untuk mengerjakan apa yang telah dia janjikan, walaupun dia telah mengucapkan kalimat insyaallah. Akan tapi perlu diketahui bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya adalah baik. Semuanya baik untuknya. Dia telah berjanji akan melakukan hal yang seperti ini dengan mengucapkan kalimat insyaallah. Kemudian Allah wujudkan, Allah beri kemudahan dia untuk melakukannya. Ada pula yang telah berjanji kemudian mengucapkan kalimat insyaallah, namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Dan ketahuilah itu semuanya baik untuk diri dia. Jangan bersu'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan penjelasan berikutnya setelah adzan isya bi'idnillahi azza wa jal. Al-mu'addin yu'addin tafadhal barakallahu fiik. Nah, kita lanjutkan sedikit dari pembahasan hadis man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Tadi telah kita sampaikan 3 kisah dari para nabi. Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, Nabi Musa alaihi salam, terkait dengan sumpah yang diiringi dengan kalimat insyaallah, bahwa dengan menyebut kalimat insyaallah, maka seseorang akan mendapatkan dua faedah. Yang pertama ialah Allah akan memberikan kemudahan untuk menunaikan hajatnya kita. Kita bersumpah, berjanji untuk melakukan demikian, demikian, demikian. Kemudian kita mengucapkan insyaallah. Ini akan membuahkan sebuah faedah, yaitu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa yang telah dia janjikan ini. Kemudian kalau faedah yang berikutnya, kalau seandainya dia tidak mampu, tidak bisa mewujudkan apa yang telah dia janjikan, apa yang dia telah bersumpah, dengan sebab dia mengucapkan kalimat insyaallah, maka dia tidak teranggap sebagai seorang yang melanggar sumpahnya, tidak teranggap sebagai seorang yang melanggar janjinya, sehingga tidak ada kafarah bagi dia. Nah, ini dua faedah. Dan perlu diperhatikan, perlu diingat dengan kalimat insyaallah ini. Kalau kita berjanji atau bersumpah dan kita tidak memiliki keinginan untuk melakukan apa yang kita janjikan ini, maka sudah enggak usah bermain-main dengan kalimat insyaallah. Terkadang gitu. Kita mengucapkan kalimat insyaallah, berjanji kepada seseorang, kemudian kita mengucapkan kalimat insyaallah, tapi kita memang tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk mewujudkan apa yang telah kita janjikan ini. Nah, jangan dipakai untuk main-main. Kalau sudah berjanji kemudian mengucapkan kalimat insyaallah, ya tetap harus berusaha. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bermain-main dalam kalimat ini, insyaallah, insyaallah, insyaallah, dan kita tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk mewujudkan apa yang telah kita janjikan, apa yang telah kita bersumpah, apa yang telah kita sumpahkan, maka sebagian ulama mengatakan, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, itu termasuk bentuk kemunafikan. Yani dia bertamengkan pada kalimat insyaallah, insyaallah, padahal dia sendiri tidak berkeinginan untuk mengerjakan apa yang telah dia janjikan. Insyaallah saya akan seperti ini, seperti ini. Dia tidak ada upaya dan tidak ada usaha untuk melakukannya. Yakni hanya sekedar diam saja. Hanya lisannya saja yang berbicara, insyaallah. Kalau ini dia ucapkan dan dia tidak ada upaya dan tidak ada usaha, maka termasuk bentuk kemunafikan. Demikian kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Sehingga jangan digunakan untuk bermain-main kalimat ini. Insyaallah tetap kita harus berusaha. Tetap harus berusaha. Seringnya seperti ini. Kadang kita menyepelekan. Sudah, insyaallah nanti saya akan berkunjung ke rumahmu. Tapi enggak pernah. Enggak pernah ada usaha. Fadhol mampir ke rumah. Insyaallah. Ya, insyaallah. Tapi memang dia tidak ada usaha. Beda kalau dia sudah berusaha. Berusaha untuk datang, berusaha ternyata tidak ketemu dengan orangnya. Itu lain masalahnya. Tapi kalau memang tidak ada keinginan sedikit pun, tidak ada usaha sedikit pun dari diri dia, maka dia terjatuh dalam atau ada pada diri dia sifat kemunafikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita apabila mendapati teman kita telah berjanji kemudian mengucapkan kalimat insyaallah namun tidak mewujudkannya, tidak mampu untuk mewujudkan apa yang telah dia janjikan, kita berusaha untuk berhusnudzon kepada dia. Bisa jadi dia telah berusaha, berupaya, namun Allah takdirkan hal yang lain. Dan insyaallah itu semuanya baik. Baik. Itu terkait dengan poin yang kedua, yaitu kalimat insyaallah ketika bersumpah atau ketika berjanji. Yang berikutnya, kata Syekh rahimahullahu taala, membahas masalah tentang kafarah. Kafarah apabila kita tidak melakukan atau melanggar sumpah kita, melanggar janji kita. Qala rahimahullahu taala wal yaminul lati tujibul kafarah yal yamin ala syai'in mustaqbal. Amma al yaminu ala syai'in madhin fala kafarata fiha. Sebelum membahas masalah kafarah, beliau akan menjelaskan terlebih dahulu masalah yamin, sumpah. Sumpah itu ada yang diucapkan untuk perbuatan yang akan datang. Ada pula sumpah yang diucapkan menjelaskan perbuatan yang sudah lalu. Contoh, misalkan ada seorang mengatakan, wallahi ma fa'altu kada. Demi Allah, aku enggak pernah melakukan ini. Demi Allah, aku tidak melakukan itu. Yani ketika ditanya, apakah engkau kemarin melakukan ini, dia bersumpah, demi Allah, saya tidak melakukan. Demi Allah, kemarin saya tidak melakukannya. Ini sumpah, tapi pada sesuatu yang telah lalu, telah terjadi. Ya, terkadang ada seorang bertanya kepada kita, kamu telah melakukan ini, kemarin melakukan ini, atau bulan yang lalu kamu melakukan ini. Demi Allah, aku enggak melakukannya. Demi Allah, aku tidak melakukannya. Ini menunjukkan sumpah pada sesuatu yang telah lalu. Lalu sumpah pada sesuatu yang akan datang, mustaqbal. Contohnya, demi Allah, aku tidak akan melakukan ini dan itu. Demi Allah, aku tidak akan. Ini perbuatan yang akan datang. Perbuatan yang akan datang. Sumpah untuk perbuatan yang akan datang. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang ada atau yang terkena kewajiban kafarah apabila dia melanggar sumpah tersebut adalah sumpah pada sesuatu yang akan datang. Demi Allah, aku tidak akan melakukan demikian. Kalau dia melanggar sumpah ini, maka dia terkena kafarah. Ada kafarah yang harus dia tunaikan. Tapi kalau dia mengatakan, demi Allah, aku tidak melakukan itu kemarin. Kemarin aku enggak melakukannya. Maka sumpah yang seperti ini tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Hanya dilihat apakah dia dusta atau jujur. Kalau sumpah yang dia gunakan ada sumpah pada perbuatan yang telah dilakukan. Tidak ada kafarah. Tapi dilihat apakah dia benar dalam sumpahnya. Ataukah dia seorang yang dusta dalam sumpahnya. Itu saja. Tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Kalau dia berdusta pada sumpahnya berarti dia seorang yang mendapatkan dosa. Kalau dia jujur, alhamdulillah berarti dia selamat dari dosa. Tidak ada kafarah. Sehingga pembahasan kita pada sumpah untuk perbuatan yang akan datang. Yang akan dia kerjakan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah, wal yaminu allati fiha al-kaffarah hiya al-yamin ala syai'in mustaqbal. Sumpah yang terdapat di dalamnya kaffarah apabila dia melanggar sumpah tersebut adalah al-yamin ala syai'in mustaqbal, bersumpah untuk sesuatu yang akan datang, belum terjadi. Fa idza halafta ala syai'in mustaqbal, kalau engkau bersumpah untuk sesuatu yang akan datang, misalnya wallahi la af'alu kada, demi Allah aku tidak akan melakukan perbuatan ini. Tidak akan melakukan perbuatan ini. Fauna, maka kita katakan, naqul in fa'altahu fa'alaikal kafarah. Kalau engkau melakukan apa yang telah engkau janjikan ini, yang telah engkau bersumpah dengannya ini, fa'alaikal kafarah, maka wajib bagimu untuk menunaikan kafarah. Wa illam taf'alhu fala kaffarata 'alaik, kalau engkau tidak melakukannya maka tidak ada kafarahnya. Maknanya apabila dia melanggar janjinya, dia telah berjanji, dia telah bersumpah, demi Allah aku tidak akan melakukan, ternyata dia melakukan, berarti dia telah melanggar janjinya, dia telah melanggar sumpahnya, wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Kalau dia menepati janjinya, menjalankan atau menepati sumpahnya, maka tidak terkena kafarah. Fala kafarata alaih. Itu maknanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? an af'ala ma halaf ma halaftu ala tarkihi awil afdal alla af'al. Masalahnya sekarang, kalau kita bersumpah tidak akan melakukan perbuatan ini, mana yang lebih utama? Apakah aku, yakni apakah kita tinggalkan, tidak melakukan apa yang telah kita janjikan tadi, atau kita mengerjakannya? Mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama? Yakni an af'ala ma halaftu ala tarki, mengerjakan apa yang tadi kita sumpahkan, yaitu meninggalkan perbuatan yang tadi kita sumpahkan, saya tidak akan melakukan demikian. Awil afdal alla af'al. Nah, jawabannya kata Syekh rahimahullah taala telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillah minha falyati at-taqwa. Falyati at-taqwa, yaitu kerjakan apa yang lebih baik, yang mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang dikerjakan. Tadi contohnya kita sebutkan, demi Allah aku tidak akan berbicara dengan fulan, dia seorang muslim, apalagi saudaranya dia, kerabat dekatnya. Demi Allah aku tidak akan berbicara dengan fulan. Ini contohnya, dia seorang muslim. Fa innal atqa, mana yang lebih baik bagi dia? Apakah dia betul harus menepati janjinya, sumpahnya ini, tidak berbicara kepada fulan, atau apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh rahimahullah taala, fa innal atqa lillah an tukallimah. Dalam hal ini yang lebih baik adalah engkau berbicara kepada saudaramu ini, terlebih dia adalah seorang muslim. Karena menghajak, membiarkan, tidak mengajak bicara kepada seorang muslim, hukumnya haram. Menghajar, membiarkannya dalam urusan dunia misalnya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Selebihnya itu tidak boleh, haram. Maka yang lebih baik adalah mengajak bicara, dibatalkan sumpah tadi, kemudian berbicara kepada saudaramu tadi. Contoh yang lain kata Syekh rahimahullah taala, demi Allah aku tidak akan berkunjung kepada keluargaku yang itu. Demi Allah aku tidak akan berkunjung kepada saudaraku. Enggak mau berkunjung, sumpah dia. Ini berarti akan datang, akan dia lakukan. Tidak akan berkunjung kepada saudaranya. Maka dilihat dalam bab ini, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Ternyata yang lebih baik adalah berziarah, mengunjungi keluarga. Dan itu merupakan bentuk menyambung tali silaturahmi. Itu lebih baik. Maka batalkan sumpahmu tadi dan kerjakanlah perkara ini, yaitu ziarahilah, kunjungilah saudaramu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti dia memberikan atau membayar kafarah, memberikan kafarah wa kafir an yaminik, yaitu menaikkan kafarah atas apa yang telah dia batalkan dari sumpahnya itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa pembahasan terkait dengan hadis ini, namun insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang supaya waktunya bisa cukup. Biidznillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang, yaitu hadis man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati التقوى والله أعلم بالصواب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا